bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faradtu fikum amrayni ma in i'tasamtum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara, wahai kaum muslimin. Apa yang beliau sampaikan pada para sahabat itulah yang ditujukan pula kepada seluruh umat ini, pada setiap mereka yang hendak mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian i'tisam, berpegang teguh dengan kedua perkara itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin ada mudhalal, mereka tidak akan merasakan kesesatan. Mereka tidak lagi berada di atas kesesatan dan penyimpangan. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan satu-satunya jalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di saat mereka menghendaki keselamatan, maka di sana tidak ada jalan yang lain, di sana tidak ada solusi yang lain, dan tidak ada trik-trik dan cara-cara yang lain kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan wasiat beliau. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memberikan pujian-pujian kepadanya karena nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Nikmat-nikmat yang kita sendiri tidak mampu untuk menghitung-hitung kenikmatan tersebut. Di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita dengan diutusnya khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab dengan diutusnya beliau dan beliau diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada seluruh umat ini, membebaskan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, menuju kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan mereka tentunya akan merasakan kebahagiaan tersebut tatkala mereka melaksanakan dan mengamalkan seluruh apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan dan kesengsaraan tergantung berapa kadar yang mereka laksanakan dari apa yang telah mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, ini merupakan kenikmatan yang mutlaqah. Sebab seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ijtima' al-Julush al-Islamiyah fi ghazwi al-Mu'attilati wal-Jahmiyah, beliau menyebutkan bahwa nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya itu ada dua macam. Ada yang nikmatun mutlaqah dan ada nikmat yang muqayyadah. Ada nikmat yang mutlak dan ada nikmat yang terikat. Ada nikmat yang terkhusus dalam satu keadaan saja. Adapun nikmatun muqayyadah, nikmat muqayyadah, nikmat yang terikat atau nikmat yang didapatkan dalam satu keadaan itu adalah merupakan kenikmatan yang tidak hanya dirasakan oleh kaum mukminin dan muslimin, akan tetapi juga dirasakan oleh orang-orang kafir. musyrikin, munafiqin, mulhidin. Setiap yang namanya makhluk, mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu hubungannya dengan kenikmatan dunia semata. Terkhusus pada kenikmatan dunia yang mereka rasakan. Lihat bagaimana keadaan orang-orang kafir. Mereka menyekutukan Allah. Mereka durhaka terhadap Allah. Mereka menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah perintahkan. Tapi lihat, apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka kelaparan? Apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka untuk tidak meneguk satu gelas air? Tidak sama sekali. Dibiarkan mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Itu nikmat yang muqayyad. Mereka hanya mendapatkan di dunia, tidak di akhirat. Subhanallah. Lihat mereka orang-orang menyimpang, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun Allah beri kenikmatan kepada mereka. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ahadun aghyar min Allah." Ya. "Ma ahadun asbaru 'ala Allah min al-adha." Tidak seorang pun, tidak ada satu pun yang mampu untuk lebih bersabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penyabar. Yad'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Mereka ini orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka menyatakan Allah itu mempunyai anak. Mereka menisbahkan kepada Allah anak, akan tetapi Allah tetap memberikan pada mereka kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada mereka rezeki. Coba. Ya. Menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan maha penyabarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang dirasakan secara umum, baik kaum mukminin maupun dari kalangan orang-orang yang kafir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau sekiranya dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, seberat sayap nyamuk, seberat sayap nyamuk saja ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada satu orang kafir untuk meneguk air. Menunjukkan tidak ada nilainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua yaitu nikmatun mutlaqah. Nikmat yang mutlak yaitu kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang di dunia dan di akhirat. Mereka tidak hanya merasakan kenikmatan itu di dunia, tapi mereka merasakan kenikmatan itu pula di akhirat. Di saat mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka membawa amalan-amalan mereka berupa a'malun shalihatun, mereka hadapkan di hadapan Allah, mereka disisat dan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali kaum mukminin. Kecuali kaum mukminin, merekalah yang mendapatkan nikmat mutlaqah. Kenapa mereka mendapatkan kenikmatan ini? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, disebabkan karena mereka berpegang teguh dan mereka komitmen di atas kitabullah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ikhwani fillah azakumullah, pada pagi hari ini kita akan membacakan serta menjelaskan salah satu kitab yang kitab ini dikarang oleh salah seorang dari murid Al-Syeikh Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, salah seorang ahlul hadith di Yaman, dan beliau beberapa tahun yang lalu dia telah meninggal. Dan kitab ini telah direkomendasi oleh beliau, yang berjudul Faslul Khitab fi Tahdhiri min Fitnati Ta'addudil Jama'ati wal Ahzab. Faslul Khitab, yaitu penjelasan tentang peringatan dari fitnah yang muncul. Yang fitnah ini merupakan fitnah yang menyerupai apa yang terjadi di kalangan dan yang dialami oleh kaum musyrikin, yaitu yang beliau sebut dengan fitnah ta'addudil jama'ati wal ahzab, peringatan dari munculnya fitnah, yaitu berbagai macam jamaah-jamaah dan golongan-golongan yang muncul, yang tentunya yang dimaksud adalah golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan sempalan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana isi dari kitab ini beliau akan menjelaskan bahwa sesungguhnya merupakan inti dari ajaran agama kita adalah mengajak kepada persatuan, mengajak kepada untuk saling sayang menyayangi di antara kaum muslimin dan mukminin. Di samping itu pula, kita tidak boleh untuk kemudian menutup mata kita melihat kenyataan-kenyataan yang ada berupa penyimpangan-penyimpangan yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan-perpecahan itu di kalangan kaum mukminin sendiri, kalangan kaum muslim. Jangan kita menutup mata karena ini adalah sesuatu yang terjadi dan itu merupakan sunnah min sunanillah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sunnatullah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah ketika terjadi perpecahan-perpecahan, maka dari satu sisi kita melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengajak kita untuk kemudian bersatu di atas kebenaran. Dari sisi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjauhi penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang terjadi disebabkan karena at-ta'assubiyah, apakah fanatisme terhadap satu golongan, ataukah fanatik terhadap seseorang, ataukah disebabkan karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan berbagai macam penyebab-penyebab terjadinya perpecahan di kalangan umat. Maka ini ikhwan fiddin a'zakumullah yang akan beliau bahas dari kitab ini untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah arhamun nasi linnas adalah merupakan manusia yang paling rahmat, paling penyayang pada manusia. Karena sayangnya mereka pada manusia, maka mereka adalah ansah, mereka adalah orang-orang yang paling suka memberi nasihat kepada umat ini agar mereka tidak tergelincir, agar mereka tidak terjatuh dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan dan penyimpangan. Maka ikhwan fillah azakumullah, di sini akan kita dudukkan dan akan kita jelaskan, serta kita pun akan menjelaskan serta membantah sebagian syubhat yang tentunya berkisar tentang sebagian orang yang mungkin mereka menjelek-jelekkan nama ahlus sunnah, menjelek-jelekkan nama para ulama as-salaf, pendahulu umat ini, yang sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Imran bin Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bahwa sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Di sini beliau menyebutkan muqaddimah yang penting insyaallah taala untuk kita baca sebelum kita masuk ke dalam inti dari pembahasan kitab ini. Beliau sebagaimana para penulis yang lain tentunya dari kalangan para ulama, saat mereka menulis, mereka selalu mendahului dengan khutbah yang disebut dengan khutbatul hajah. Yang mana khutbah ini sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sering pula kita sampaikan di dalam khutbah-khutbah kita. Maka beliau berkata dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Allah. Karena yang menyesatkan dan memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita di dalam salat kita sering minta kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Yang kita minta adalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah itu mengandung dua macam hidayah. Yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah taala bahwa yang kita minta kepada Allah itu dua macam hidayah. Yang pertama al-hidayatu ila tariq. Hidayah menuju kepada jalan tersebut. Itu hidayah agar kemudian kita dijadikan sebagai seorang muslim. Menjadi kaum muslimin, menjadi kaum mukminin. Hidayah yang kedua yang kita minta kepada Allah, al-hidayatu fit tariq, yaitu hidayah di dalam Islam itu sendiri. Yaitu kita minta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah. Siapa pun, kerabat kita kah, orang tua kita kah, anak kita, saudara kita, tidak akan ada yang kita mampu beri hidayah kepada mereka di saat Allah telah menyesatkan dia. Mungkin kita mengingat kisahnya Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau berusaha untuk menyelamatkan anaknya dari banjir yang dahsyat yang merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Kemarilah engkau wahai anakku, ikutlah bersama di atas kapal ini. Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang dia katakan, saya akan naik ke atas gunung sana dan air itu tidak akan sampai ke sana. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang menyelamatkan engkau dari Allah. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Maka akhirnya kemudian dia enggan untuk mengikuti panggilan orang tuanya, maka dia pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu Nabi Nuh untuk memberikan hidayah kepada anaknya. Demikian pula Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Beliau seorang yang dimuliakan oleh Allah. Beliau seorang yang mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, juga tetap tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang tuanya, kepada ayahnya, untuk kemudian berada di atas tauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula contoh yang terakhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pamannya Abu Talib yang dalam keadaan sekarat, ya, di dekatnya ada Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Talib, pamannya yang sangat dekat dengan beliau, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, yang kalimat ini saya akan jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah untuk menyelamatkan kamu. Tapi akhirnya apa, dia juga tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah. Hidayah itu taufik kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini ikhwani fiddin azakumullah, inti dari kehidupan kita. Kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka wallahi celaka hidup kita di dunia dan di akhirat. Celaka hidup kita. Tidak ada gunanya kita hidup di muka bumi ini kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah, Sayyidul Anbiya, Sayyidu waladibni Adam, beliau adalah pemimpinnya anak cucu Adam, beliau adalah sayyidnya manusia, beliau selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi, terlebih lagi kita sebagai hamba Allah yang sama sekali tidak ada jaminan bagi kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Lalu beliau mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di sini perhatian ya kuat, coba ketika beliau menyebutkan khutbah ini, dia mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu. Dengan lafaz kami, ini penting ya, kami memujinya, kami meminta tolong kepada Allah, kami meminta ampunan kepada Allah. Tapi begitu sampai kepada lafaz bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau menggunakan lafaz mufrad, ya, menggunakan lafaz tunggal, bukan jamak. Kalau pakai nun itu berarti jamak, nahmaduhu wa nasta'inuhu, awalnya pakai nun, paham ya, itu artinya kami. Kami itu jamak. Tapi ketika bersyahadat, beliau menggunakan lafaz dengan hamzah, wa asyhadu. Ya. Jadi kurang baik kalau sebagian para khatib, sebagian orang kalau mereka memberi pelajaran kadang menggunakan nun, wa nasyhadu alla. Ini kurang baik. Nah, yang benar yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan dua kalimat syahadat itu disebut dengan kata tunggal, wa asyhadu. Ya, dengan hamzah, yaitu aku bersaksi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لَلُوْ بِلِيَ وَبَرْكَتَى يقول تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minina, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin, idh ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Ini anugerah, ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Min anfusihim, dari mereka. Yaitu dari manusia itu sendiri. Jadi yang disebut dengan rasul kalau dia dari manusia dan dia seorang laki-laki, dia orang yang merdeka dan dia berasal dari diri mereka sendiri, dari kabilah mereka sendiri, dari jenis mereka, dan mereka diberikan wahyu untuk disampaikan pada umat ini, maka tidak ada dari kalangan makhluk lain yang disebut sebagai rasul. Jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan malaikat itu rasul, dalam artian betul rasul, apa, para malaikat itu juga disebut sebagai rasul secara bahasa, dalam artian mereka pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wahyu kepada yang lainnya dari kalangan para nabi dan rasul. Akan tapi mereka secara istilah tidak disebut sebagai rasul. Mereka punya nama sendiri, yaitu nama malak. Jamaknya adalah malaikat. Malak itu artinya sama dengan arti rasul. Dari kata al-ulukah yang maknanya adalah risalah. Nah, adapun kalau dia dikatakan sebagai rasul, dia harus seorang manusia. Kemudian dia laki-laki. Tidak ada rasul yang perempuan. Ya. Walaupun mungkin diwahyukan, tapi mereka tidak dikatakan sebagai rasul. Seperti Maryam bintu Imran alaihissalam, ya, diberikan wahyu. Yani Allah Subhanahu wa taala terkadang berbicara dengan Maryam. Akan tetapi dia bukanlah seorang nabi, ya, bukan seorang rasul. Maka kalau ada seorang wanita yang mengaku sebagai nabi, maka kita memastikan itu adalah merupakan suatu kedustaan dan fitnah. Nah, dari diri mereka, mereka adalah seorang orang-orang yang merdeka dan berasal dari jenis mereka. Dan bahkan salah satu ciri sebagai seorang rasul, tatkala rasul ini berasal dari keturunan yang mulia, keturunan orang-orang yang terhormat. Oleh karena itu nasab keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Arab yang terpilih dan dihormati. Bahkan kaum musyrikin mengetahui bahwa dari arah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keturunan yang mulia dan terhormat. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang mana rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim dan Al-Hikmah. Al-Hikmah ini ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Jadi sebagaimana dibacakan dan diajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, maka demikian pula Rasul ini mengajarkan kepada mereka Sunnah. Maka tidak benar kalau mereka membedakan antara Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran sebagai hukum, dasar hukum, demikian pula Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Ya? Kita berhukum dengan Al-Quran, di saat itu pula kita berhukum dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita mengamalkan Al-Quran, maka kita jadikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas dari Al-Quranul Karim. Sebab salah satu tujuan diutusnya Rasulullah untuk menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaika. Dan sungguh kami telah mengutus engkau, menurunkan kepada engkau dzikra Al-Quran agar engkau menjelaskan pada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'an ini kepada seluruh umat, pada manusia. Litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi saat kita berhukum dengan Al-Qur'an, kita harus berhukum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan secara berurutan, Al-Qur'an dulu. Kalau tidak dalam Al-Quran, baru kemudian dengan sunnah. Tidak. Kita berhukum dengan Al-Quran, pada saat itu kita berhukum dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang mereka terkadang menggunakan suatu hadis, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga, Mu'adz bin Jabal bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apabila datang padamu suatu permasalahan, kamu berhukum dengan apa? Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal menyatakan dengan Al-Qur'an. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, lalu kalau tidak dalam Al-Qur'an maka dengan apa? Maka dengan sunnah. Nah, lalu kemudian kalau tidak ada maka dengan apa? Maka dengan pendapatku, yakni dengan ra'yu, dengan ra'yu, dengan ijtihad. Hadis ini adalah hadis yang tidak ada sanad, hadis yang sangat lemah sekali, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sebab hadis ini memberikan isyarat bahwa Quran dulu, kalau tidak Al-Quran baru dengan sunnah. Tidak, padahal harus disamakan. Di saat kita berhukum dengan Al-Quran, maka di saat itu pula kita berhukum pula dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita batilnya orang-orang yang mereka mencukupkan diri mereka dengan Al-Quranul Karim. Mereka menyatakan bahwa kami hanya berhukum dengan Al-Quran. Adapun sunnah itu kan perkataan manusia. Ya, Rasulullah SAW itu seorang bashar, seorang manusia. Dia hanya diperintahkan untuk menyampaikan Quran kepada umat. Adapun sabda-sabdanya maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini adalah merupakan suatu kebatilan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abu Rafi', dan juga datang dari hadis Al-Miqdad bin Ma'di Karib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yushiku an yakuna hunaka rajulun yajlisu ala arikatih fa ya'tihi rajulun fa yaqulu hadha min sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu da'ni wa hadhi kitab Allah ala wa inni utitu al-qur'ana wa mithlahu ma'ah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang kepada kalian seseorang yang orang ini duduk di atas sofanya, lalu kemudian ada seorang yang mendatangi dia dan menyatakan ini dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, tidak, saya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inni utitul Qur'ana wa mitlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Quranul Karim dan yang semisalnya itu bersamanya. Jadi tidak bisa terlepas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Maka Rasul itu mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu tatkala mereka belum mendapatkan Al-Quran dan mereka belum mendapatkan sunnah, maka mereka berada di atas dolal, di atas kesesatan. Beliau berkata, kanatil arabu qabla ayyamunallahu alaiha birrasul sallallahu alaihi wa sallam. Orang-orang Arab terdahulu, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka dengan didatangkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ishu fi jahiliyatin wa syarrin wa taradzimil akhlaq. Mereka zaman jahiliyah, mereka hidup dalam kebodohan, dalam kejahatan, dan dalam kerendahan dan runtuhnya akhlak mereka. Ini keadaan jahiliyah. Makanya dinamakan jahiliyah karena apa? Zaman yang penuh dengan kebodohan dan tidak ada hidayah pada waktu itu. Orang-orang yang mereka ketahui adalah kesesatan. Yang ada di pikiran mereka adalah kesesatan, penyimpangan. Tidak satupun dari mereka yang berada di atas petunjuk, kecuali baqaya min ahli kitab. Ada sebagian segelintir orang dari kalangan ahli kitab. Tapi secara umum, mereka adalah orang-orang yang berada di atas kesesatan. Maka yang dinamakan zaman jahiliyah, karena zaman yang penuh dengan kesesatan dan belum ada risalah pada waktu itu. Belum ada Rasul, belum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun tatkala datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat, maka zaman-zaman ini tidak boleh kemudian kita menyatakan bahwa zaman ini adalah zaman jahiliyah secara mutlak. Ya, setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan diutusnya beliau dan dengan tetapnya Islam sampai hari kiamat, menunjukkan bahwa zaman diutusnya Rasulullah sampai mendekati hari kiamat itu adalah merupakan zaman yang di sana ada orang-orang mukminin, di sana ada kaum muslimin, dan tidak pernah hilang, tidak akan punah sampai hari kiamat. Itu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang mutawatir. Beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq." Akan terus-menerus pada setiap waktu, pada setiap zaman, di sana akan ada segolongan dari kalangan umatku yang mereka selalu menampakkan kebenaran. Itu setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Makanya istilah sebagian orang, ya, dan ini sungguhnya mereka ambil dari seorang ahlul bid'ah, Sayyid Qutb, itu menyatakan bahwa zaman atau abad 20 ini adalah abad jahiliyah. Subhanallah, ini keliru. Untuk menyatakan abad 20 secara mutlak adalah abad jahiliyah, tidak benar. Nah, tidak benar yang demikian. Tapi kalau kita khususkan, boleh saja. Misalnya, abad ke-20 ini di Amerika, di sebagian tempat adalah abad daerah yang penuh dengan kejahilian, boleh. Tapi kalau secara mutlak dikatakan abad 20 abad jahiliyah, tidak benar. Karena di sana ada kaum muslimin, di sana ada kaum mukminin, di sana sekian banyak orang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau dahulu dalam keadaan jahiliyah, ya, sama sekali tidak ada petunjuk. Jangankan dalam perkara-perkara yang lain, dalam perkara ibadahnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersisa dari agama Ibrahim yang ada pada mereka dalam hal menunaikan ibadah haji? Jadi ibadah haji ini sudah ada sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka merubah tata caranya. Dan mereka merubah model-modelnya. Merubah dengan kesyirikan. Tatkala mereka bertalbiyah, apa yang mereka ucapkan di saat mereka tawaf di sekitar Ka'bah sambil mengucapkan talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan walak, tamlikuhu wa ma malak. Ada tambahannya. Nah, ya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu yang kamu miliki kecuali. Nah, ini tambahannya bahaya. Kecuali yang kamu jadikan sekutu bagi kamu yang engkau miliki ya Allah. Sehingga pada waktu itu, ya, di saat mereka ini orang-orang musyrikin tawaf di Ka'bah, Rasulullah SAW sudah ada. Ketika mereka tawaf, mereka mengucapkan ini, mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kata Rasulullah, cukup, diam, jangan dilanjutkan. Dan mereka lanjutkan juga, illa syarikan walad tamliku wa ma malik. Jadi ditambah syirik, belum lagi para wanitanya, ya. Sebab mereka itu kalau orang-orang yang datang dari luar haram, ya, mereka itu datang dalam kondisi perjalanan jauh kan. Tentunya mereka dalam keadaan kotor. Mereka menganggap masuknya mereka ke dalam haram itu tidak diperbolehkan membawa dari bawah barang apa bawaan mereka dari luar, karena mereka anggap itu kotor dan najis. Maka mereka harus tinggal di luar haram, ya. Lalu kemudian setelah itu mereka masuk dengan pakaian khusus yang telah mereka sediakan di batas haram. Nah, terkadang pakaiannya itu kehabisan kan, sehingga terkadang sebagian orang dari kalangan laki-laki dan wanita tidak mendapatkan pakaian, sehingga apa? Mereka harus masuk ke dalam Ka'bah, mereka harus masuk kota Mekah dalam keadaan telanjang. Nah, dan diatur kalau laki-lakinya tawafnya siang, kalau wanita yang tawafnya malam, apa di malam hari, kemudian mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid," dan Allah Subhanahu wa taala melarang seorang pun tawaf dalam keadaan telanjang di Ka'bah setelah itu. Nah, ini keadaan mereka. Jadi walaupun dalam hal ibadah ada sedikit yang mereka amalkan dari millah Ibrahim, tapi sudah dicampur dengan kesyirikan. Dalam perkara-perkara yang lain penuh dengan kejahilan, ya. Dalam perkara pernikahan juga itu disebutkan oleh Aisyah dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Aisyah bercerita bahwa di zaman jahiliyah dahulu itu model pernikahan itu bermacam-macam pernikahan mereka. Di antara pernikahan itu ada yang pernikahan ya secara resmi menggunakan apa, memakai mahar, harus ada walinya, sama. Ya, yang itu yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diutus. Nah, ini yang tetap berlaku. Itu di zaman jahiliyah ada seperti itu. Nah, tapi di sana ada model pernikahan-pernikahan yang lain yang jauh dari kebenaran dan penuh dengan kezaliman terhadap para wanita. Di antaranya pernikahan syighar. Nikah syighar ini nikah apa istilah barteran gitu. Saya nikah dengan anakmu dengan mahar kamu nikahi anak saya. Nah, apakah saudara, saya nikahi saudara kamu yang perempuan dengan mahar kamu menikahi saudara saya. Jadi itu mahar. Nah, ini ditiadakan dalam Islam, diharamkan. Pernikahan yang lain. Ya, ketika terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, malam pertamanya tidak bersama-sama. Tapi suaminya ini menyuruh kepada istrinya, kamu nginap di tempat si fulan. Si fulan ini pemberani atau punya sifat kepahlawanan. Nah, maka disuruh istrinya untuk tinggal bersama pahlawan itu ceritanya. Ataukah seorang pemberani, ataukah seorang punya kedudukan. Ya, tinggal di tempat itu sampai kemudian dia yakni hamil ya dari hasil orang yang pemberani itu. Kalau dia sudah ada bibitnya, kalau sudah hamil, maka boleh kembali kepada suaminya, maka suaminya tinggal melanjutkan. Nah, sehingga kalau anaknya lahir, mereka berbangga dengan anak yang lahir itu, bahwa anak ini punya sifat keberanian, berasal dari keturunan seorang bangsawan. Ini model pernikahan yang kemudian datangnya Islam diharamkan seperti ini. Model pernikahan mereka yang lain, yaitu seorang wanita kadang direbut oleh sekian orang, kadang sampai 10 orang. Satu wanita 10 orang. Setiap wanita mendapatkan 10 orang. Dan belum ditetapkan ada yang pernikahan. Kapan menikahnya? Kalau sudah lahir. Ya, kalau sudah lahir, maka 10 orang ini diceret dan wanita ini berhak untuk memilih siapa yang akan jadi bapaknya. Terserah dia untuk memilih siapa saja. Maka ini kalau sudah ditunjuk, maka dialah yang menjadi orang tuanya. Jadi bapak dari anak ini. Walaupun kalau kelihatan dari wajahnya berbeda gitu. Nah, ini model mereka. Model yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, seperti pelacur keadaannya. Yaitu setiap wanita mereka membuat semacam pengumuman, siapa yang ingin datang silakan. Siapa yang ingin datang silakan, berapapun yang datang silakan. Ya. Lalu kemudian setelah dia mengeluarkan anaknya, barulah setelah itu dipanggil, ada dari kalangan jahiliyah itu orang-orang yang disebut Al-Qafah. Al-Qafah ini orang-orang yang mereka pandai untuk menentukan siapa yang menjadi bapaknya karena punya kemiripan dengan anaknya. Jadi ketika anaknya diteliti, anak ini mirip dengan si fulan. Barulah kemudian si fulan ini dipanggil untuk dijadikan dan diresmikan sebagai ayah dari anak tersebut. Jadi keadaan mereka betul-betul jahil dalam berbagai permasalahan. Nah, maka ini ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan mereka orang-orang Arab dahulu hidup dalam kejahilan. Wa fi tanafurin wa tanafurin fi dhulumatin ba'dhuha fawqa ba'dhin. Dan mereka saling bunuh membunuh, saling musuh memusuhi dalam keadaan kegelapan mereka itu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Tidak ada yang ada pada mereka kecuali permusuhan, perkelahian. Nah, qad istahwada 'alaihim syaitan, yang mana syaitan telah berhasil menguasai mereka. Fa'abadul awthana min dunir rahman, maka mereka pun menyembah patung-patung tersebut dan mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'alatil hurubu wan nirat, dan kemudian menyalalah peperangan-peperangan. Hatta akalatil akhdar wal yabis, sehingga peperangan tersebut menyebabkan dan membakar seluruh, baik yang kering maupun yang basah. Wakhalatul habil wan nabil, dan bercampur baulah antara yang baik dan keburukan, yakni menjadi kacau suatu itu. Fahatani qabilatani kabiratan min qabailil Arab, maka dua kabilah dari kabilah-kabilah Arab ini merupakan kabilah yang paling besar dari mereka. Wahuma al-Aus wal Khazraj, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. damatil hurubu bainahuma a'wanan adidah. Mereka itu terus melakukan pertempuran dan peperangan bertahun-tahun lamanya. Bahkan sampai diriwayatkan mereka bertempur dari nenek-nenek moyang mereka sampai pada anak cucu mereka. Kurang lebih 3,5 abad terjadi yang pertempuran. Subhanallah, antara dua suku besar ini. Nah, tidak berhenti mereka dan tidak ada perdamaian. Yang ada adalah pembunuhan, peperangan, ya. Ketika mereka bertemu dari kabilah Aus, bertemu dari kabilah Khazraj, tidak ada yang ada pada mereka kecuali pertempuran dan saling bunuh-membunuh. Ini keadaan mereka selama 3,5 abad. Subhanallah. Wa min wara'i dzalika asy-syaitan wa banu yahud. Dan di belakang mereka ada syaitan dan anak-anak Yahudi, orang-orang dari kalangan Yahud. Kanu fi ghayatin minat tanafur wal ada. Dan mereka itu berada di puncak permusuhan dan saling musuh-musuh di antara mereka. Yaqulullah Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keadaan mereka ini sebelum mereka mengenal Islam, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka difirmankan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah menyatakan wa kuntum ala syafa hufra minan nar. Kalian pada waktu itu ketika kalian bertengkar dan saling perang memerang, ya, itu berada di atas pinggir jurang neraka. Hampir kalian jatuh ke dalam. Sudah berada di pinggir jurang dari neraka. Fa'anqadhakum minha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kalian. Dengan apa? Dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari sini ikhwan fillah jazakumullah, kita semakin yakin bahwa sesungguhnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang beliau bawa dan apa yang beliau sampaikan pada umat ini adalah rahmatan lil alamin. Datang untuk menyatukan umat tentunya di atas al-haq. Di atas kebenaran. Ya, mengajarkan pada mereka segala sesuatu yang akan menyelamatkan mereka di dunia wal akhirah. Hatta ba'atsallahu nabiyyal ummi alaihi salawatu rabbi wa salamu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya yang ummi. Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis. Nah, sehingga dalam perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah SAW karena tidak tahu, ya, menulis dan tidak bisa membaca, bertanya, yang mana itu yang namanya Muhammadun Rasulullah? Yang mana kata Rasulullah di situ? Beliau cari, tidak tahu. Nah, terus ditunjukkan, ini nama Rasulullah. Lalu beliau hapus. Ya. Ketika beliau menjelaskan tentang jumlah bulan di dalam Islam, beliau mengatakan, asyaru hakadah, hakadah, hakadah. Bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. 3 kali beliau. Berapa jumlahnya? Ya, ini 30. Dan beliau tidak mengerti. Ya, beliau hanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan beliau menyampaikan pada umatnya, asyaru bulan itu jumlahnya hakadah, hakadah, hakadah. Lalu kata beliau, kemudian jumlah apa bulan itu ada yang hakadah, hakadah, hakadah. Ya, kurang. Ya, ini 29, kadang 30 hari. Nah, beliau tidak bisa menghitung. Nah, nah, ini ikhwan fillah jazakumullah menjelaskan kepada kita bahwa kita semakin yakin Al-Qur'anul Karim itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang datang dari beliau, tentunya beliau tidak punya keahlian, ya kan? Tapi Al-Qur'anul Karim ketika didengarkan oleh ahli syair, mereka kebingungan, ini bukan syair. Ya. Ketika didengarkan oleh ahli sihir, ya, mungkin mereka menyangka ini adalah mantra-mantra sihir. Didengarkan oleh tukang sihir, ini bukan sihir. Mereka tahu mantra sihir itu kayak apa. Ini bukan sihir. Tapi kok ketika mendengarkan, membuat mereka terpukau dan kagum, mengalahkan ahli syair dan tukang sihir. Ini pernah kejadian ketika berkumpulnya orang-orang Quraisy, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ketika orang-orang Quraisy mereka berkumpul, ya, itu membicarakan tentang kegelisahan mereka dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, haula mereka ini orang-orang yang punya kedudukan, itu kalau kedatangan dakwah Ahlussunnah, kedatangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, itu selalu gelisah mereka dengan dakwah itu dari zaman dahulu. Nah, ketika mereka semakin melihat perkembangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau mungkin masih awal 1-2 orang, mereka masih santai kan begitu, masih biarkan. Tapi semakin besar dan semakin banyak jumlahnya, semakin banyak para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin gelisah mereka. Ini gimana ini? Sehingga mereka bikin rapat, ya. Nah, musyawarah kata mereka. Musyawarah diantara orang-orang tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu, syirikin. Nah, subhanallah. Ana ingat hadis Hirakl, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Hirakl bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu masih dalam keadaan kafir. Kata Hirakl, Hirakl ini Raja Romawi pada waktu itu, yang julukannya Kaisar, ya, dijuluki Kaisar. Ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan, "A'asyrafuhum yattabi'unahu am du'afahum?" Yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang mulianya mereka, orang-orang yang mempunyai jabatan di kalangan mereka, tokoh-tokohnya mereka, ataukah dari kalangan bawah, orang-orang kecil, ya, orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan, "Bal du'afahum." Yang mengikuti mereka itu orang-orang lemah. Kata Kaisar Romawi ini, wa dzalika atba'ur rasul, demikianlah para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti mereka adalah orang-orang bawah, ya, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah mereka ini. Subhanallah. Nah, orang-orang ini, tokoh-tokoh pembesar ini, mereka rapat bahwa dengan keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan kami bercerai-berai, kata mereka. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya setelah mereka rapat dan menetapkan bahwa kita akan mengutus satu orang dari kita yang dia ini adalah seorang yang ahli syair dan jagoan dalam ilmu sihir, untuk bisa mengalahkan kata-katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diutuslah salah seorang dari mereka, ya, Uqbah bin Mughirah kalau enggak salah namanya. Maka dia pun datang mendatangi Rasulullah SAW. Itu mengucapkan dengan kata-kata yang fasih di hadapan Rasulullah. Dia mengatakan, ya, sebelum engkau datang kami bersatu. Padahal ini dusta kan. Padahal dahulu sebelum datangnya Rasulullah, mereka bercerai-berai, mereka bertempur, mereka berpecah. Tapi dia mengatakan, sebelum engkau datang kami bersatu. Tapi setelah datangnya engkau, engkau memecah belah antara anak dengan ayahnya. Engkau memecah belah antara saudara dengan saudaranya yang lain. Apa yang engkau inginkan? Kalau engkau menginginkan harta, maka kami akan menjadikan engkau sebagai raja di raja. Kalau engkau menginginkan wanita, maka kami akan pilih dari anak-anak kami. Dan kami akan berikan pada engkau yang mana yang kamu senangi dari wanita itu. Lalu berbicara dengan perkataan yang panjang sekali. Lalu Rasulullah SAW hanya mendengarkan. Setelah dia capek berbicara, maka Rasulullah mengatakan, "Hal faraghta?" Selesai kamu ngomong? Iya, saya sudah selesai. Lalu kata Rasulullah SAW, beliau hanya membaca surah Fussilat 13 ayat. Ya, 13 ayat yang beliau baca. Setelah membaca 13 ayat itu, kata Uqbah, "Sudah selesai? Hanya itu yang kamu ucapkan?" "Iya, hanya itu yang aku ucapkan." Orang ini kembali dan bertemu dengan teman-temannya dalam keadaan bingung, ya, dalam keadaan bingung. Kata orang Quraisy, apa, gimana hasilnya, berhasilkah kamu membujuk dia? Dia mengatakan, "Saya heran, saya ini paling mengerti tentang ilmu sihir, dan saya yakin yang dia baca itu bukan mantra sihir. Saya mengerti tentang ilmu syair, dan saya yakin yang dia baca itu bukan syair, tapi saya tidak tahu itu apa." Nah, kata pembesarnya apa? "Saharata Muhammad, sungguh Muhammad telah menyihir kamu." Ya. Itu kesimpulan mereka. Muhammad telah menyihir kamu ini. Kamu sudah tertipu. Subhanallah. Yang syahid dari hadis ini, ikhwan, menunjukkan bahwa apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran menjadikan mereka lemah dari kalangan ahli syair. Tidak mampu mereka mendatangkan satupun ayat seperti yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Ya, maka tidak benar ada sebagian orang-orang yang mereka berusaha menjunjung tinggi apa mengangkat-angkat Rasulullah, tapi dari arah yang lain yang tujuannya jelek sesungguhnya. Ada dari mereka menyatakan Rasulullah itu seorang cendekia, seorang yang pandai, seorang yang apa, intelek, begitu. Nah, ya, akhirnya apa? Mereka bersimpulan dengan kepandaiannya lah, maka dia mampu menulis Al-Qur'an. Waliyahubillah. Mereka menyangka bahwa Al-Qur'an itu tulisan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fikrah ini muncul dari orang-orang falsafah, filosof terdahulu yang kemudian diambil dari orang-orang kafir dan dimasukkan dalam catatan-catatan mereka. Mungkin pernah kita mendengar kitab apa itu 100 tokoh ya, sejarah 100 tokoh. Nomor 1 siapa? Rasulullah SAW. Kata kaum muslimin bangga, wah ini orang kafir saja menulis di nomor 1 kan. Ya di nomor 1 kan kenapa? Ya. Mereka mensifatkan Rasulullah itu sebagai seorang yang pandai berkhayal. Ya, Rasulullah SAW yang pandai berpikir, maka dengan kemampuan dia berpikir, melihat kemaslahatan, maka dia pun mampu untuk membuat orang semakin meninggalkan perbuatan-perbuatan jeleknya dengan pikiran dia. Maka ditakut-takuti dengan neraka, ditakut-takuti apa, digembirakan dengan surga. Padahal surga dan neraka itu tidak ada, kata mereka. Itu hanya khayal, ya. Sehingga mereka ini para ulama menyebut golongan ini sebagai ahlu takhayul, orang-orang yang menuduh Rasulullah SAW berkhayal. Nah ini ikhwan bin azakumullah, keadaan Rasulullah SAW tidak seperti yang mereka gambarkan. Rasulullah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung. Nah, fa'aqamallahu bihil millatal auja, maka dengan datangnya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama yang dahulunya menyimpang. Wa ahyallahu bihi quluban mayyitah, dan Allah menghidupkan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati-hati yang dahulunya mati. Wa ayyadahu bil hujaj wal barahin, dan menguatkan dengan hujjah-hujjah dan dalil-dalilnya. Faman ittaba'ahu faza fid dunya wal akhirah, maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Wa man khalafahu, dan barang siapa yang menyelisihinya, kanat alaihi dhullatu fid dunya wal akhirah, maka mereka akan mendapatkan penyesalan dan kehinaan di dunia dan di akhirat. Fada'a ila ibadatillahil wahidil qahar, maka beliau pun mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Nah, ini sifatnya Rasulullah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memisahkan dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara yang hak dan yang batil. Nah, itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memisahkan, memecah belah antara hak dan yang batil. Makanya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir, kata disebutkan salah satu sifat Nabi SAW, wa Muhammadun farqun bainan nas. Dalam riwayat yang lain, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memecah belah di antara manusia. Ya. Memecah belah di antara manusia. Ini sifat yang ada pada Rasulullah SAW dan sifat orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat. Di saat mereka melihat adanya penyimpangan-penyimpangan, maka mereka menegur dan mereka memisahkan antara hak dan yang batil, dan itu termasuk dari nasihat. Lihat ketika muncul fitnah Qadariyah di zaman ketika para sahabat masih hidup di tengah-tengah mereka. Fitnah Qadariyah yaitu fitnah bid'ah. Sebagian orang yang menyatakan tidak ada takdir, Allah itu tidak punya takdir, tidak ada ketetapan, dan Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali apabila sesuatu itu terjadi. Ini mulai muncul di zaman tabi'in, ya. Lalu tokohnya Ma'bad bin Abdillah Al-Juhani. Ketika itu, ya, dua orang dari kalangan tabi'in, Yahya bin Ya'mur dan Umay bin Abdurrahman Al-Himyari, mereka berdua datang dan bertemu dengan Abdullah bin Umar. Ketika bertemu dengan Abdullah bin Umar, menceritakan tentang perkara ini, apa kata Abdullah bin Umar? Apakah beliau mengatakan, sudahlah, kalian bersama saja dengan mereka, mereka kan muslimin juga. Hah? Apakah Abdullah bin Umar mengatakan, sudahlah, jangan bertengkar dalam masalah ini, ini akan semakin memecah belah persatuan kaum muslimin. Apakah demikian? Tidak sama sekali. Bahkan ucapan beliau keras terhadap ahlul batin, apa yang beliau ucapkan? Akhbirhum annahum bura'u minni wa anni bari'um minhum. Kalau kalian bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Fa wallahi law anfaqa qul mithla ujud dhahabat ma qabila Allah azza wa jalla hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, kata beliau, kalau kemudian orang yang semacam ini mempunyai pemikiran sesat seperti ini, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia beriman pada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Abdullah bin Umar mencabla umat ini. Hah? Kalau ahlul fitnah mereka aman, oh ini Abdullah bin Umar mencabla umat. Nah, subhanallah. Ya, ini bukan memecah belah umat. Tapi kalau yang kalian maksudkan memecah belah umat dalam artian memecah belah antara umat yang hak dan umat yang batin, betul. Memang demikian. Salah satu sifat ahlul hak, ahli kebenaran, adalah harus dipisah, harus dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Manhaj Rasulullah SAW dan manhaj para sahabat memecah belah antara hak dan yang batil. Nah, dan ini merupakan manhaj mereka. Terus di zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, terus mereka seperti itu. Qatadah bin Dianah ketika melihat adanya fitnah bid'ah yang muncul pada waktu itu, beliau mengatakan pada salah seorang imam, Asim bin Sulaiman Al-Ahwal, beliau mengatakan, "Ya Asim, ya Ahwal, wahai Ahwal, inna nasan idza waqa'a fi bid'ah yanbaghi an tudhkar hatta tasghar." Sesungguhnya seseorang kalau jatuh dalam perbuatan bid'ah, sepantasnya untuk disebut dia sampai orang berhati-hati dari dia. Ya, disebut agar orang berhati-hati dari dia. Di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika ada seseorang yang menampakkan, ya, seakan-akan dia sebagai seorang ahlu sunnah, ya, keadaannya kelihatan secara zahir menghidupkan sunnah Nabi SAW, tapi kemudian orang ini mempunyai pemikiran Jahmiyah, ya, suka membaca kitab-kitab Jahmiyah, sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan peringatan untuk duduk dengan orang, hati-hati duduk dengan orang ini. Lalu orang itu, ketika ada seorang yang biasa duduk dengan orang itu, mendatangi Imam Ahmad, kenapa engkau melarang? Orang ini Masya Allah, orangnya tawadu, orangnya Masya Allah, dia menghidupkan sunnah. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, la yagurrannaka khusyu'uh wala tawadu'uh. Jangan kemudian kamu itu tertipu dengan kehusyuan dia, dengan tawadhu dia. Tapi tatkala dia jatuh ke dalam bid'ah, harus diberikan peringatan umat ini agar berhati-hati darinya. Terkadang sebagian orang, kaum muslimin, orang jahil awam, baru melihat jenggot yang lebat, wah sudah terpukau. Ya. Melihat Usama bin Laden dengan gambar-gambarnya itu, jenggotnya lebat, sudah yakni terpukau dengan foto-foto tersebut. Wah ini seorang tokoh, ini pantas disebut sebagai waliullah dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat bid'ahnya, maka sangat berbeda antara gambaran dia dengan bid'ah dia. Bid'ahnya sangat jauh sekali dari kebenaran, bid'ah khawarij. Nah, pemikiran-pemikiran khawarij. Maka ikhwan fillah jazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai orang yang memecah belah antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa." Adapun buis itu akan hilang. Ya. Buis itu tidak akan bertahan lama. Maksudnya di sini kebatilan. Suatu kebatilan tidak akan bertahan lama. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutsu fil ardh. Adapun yang bermanfaat pada manusia, yaitu al-haq, kebenaran, maka itu akan tetap kokoh di muka bumi, tidak akan sirna. Kadzalika yadhribullahu al-amsal. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan bahwa permisalan al-haq itu permisalannya seperti air yang terus ada. Sedangkan permisalan kebatilan, permisalannya seperti buis yang ada di atas lautan, yang tentunya lama kelamaan akan hilang dan sirna. Wajtama'atil Aus wal Khazraj wa ghairuhum min al-qabail al-mutanafirah. Dan setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersatulah dua suku yang tadinya berperang antara suku Aus dan Khazraj, dan selain mereka dari kabilah-kabilah yang mereka saling bertempur. Jama'ahumullahu bil iman, tapi yang menyatukan mereka adalah keimanan. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan hendaklah kalian mengingat kenikmatan yang Allah berikan pada kalian, "Idh kuntum a'da'an." Di saat kalian saling bermusuhan. Ya. Yang menyebabkan mereka bermusuh karena hawa nafsu. Masing-masing mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka pun bermusuhan. Jadi dusta. Kalau ada yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu pemecah belah umat, dusta. Tidak benar yang demikian. Ya, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha untuk menyatukan umat berdasarkan kawaid syar'iyah, hududun syar'iyah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menyebabkan perpecahan umat apa? Sebabkan karena kedengkian, kebencian terhadap al-haq, mengikuti hawa nafsu, dan benci terhadap ahlul haq. Inilah yang mendatangkan kehancuran dan perpecahan. Lihat bagaimana kejadian di Afghanistan. Ketika ahlus sunnah wal jamaah berhasil mengangkat bendera jihad, dan mereka lah orang-orang yang pertama mengangkat bendera jihad melawan Rusia pada waktu itu, komunis, yang dipimpin oleh tokoh mereka Jamilur Rahman rahimahullahu taala, seorang salafi mujahid menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Afghan pada waktu itu, dan sempat berhasil mendirikan negara di sebagian di daerah Kunar, sempat berhasil didirikan dan diterapkan syariat Islam. Akan tetapi mereka dari kalangan ahlul ahwa, dari al-ikhwanul muflisun, ya, al-ikhwanul muslimun nama lainnya, al-ikhwanul muflisun, orang-orang yang bangkrut, bangkrut agamanya, bangkrut politiknya. Nah, dan demikian pula dari kalangan Syiah, dari kalangan Khawarij, mereka bersatu untuk memecah belah Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bersatu, pada hakikatnya mereka itu berpecah belah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Kalian menyangka mereka itu bersatu, tapi pada hakikatnya mereka itu berpecah belah. Persatuan yang semu mereka itu. Kenapa mereka bersatu? Untuk menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga pada waktu itu kebencian mereka terhadap Ahlus Sunnah yang mereka sebut sebagai Wahabi, ya, dengan perbuatan-perbuatan licik mereka, katanya gencatan senjata untuk melakukan musyawarah dan seterusnya, yang akhirnya Ahlus Sunnah pada waktu itu lengah, maka terjadilah apa yang terjadi, mereka yakni menghancurkan Kunar dan membunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan kitab-kitab maktabah yang besar mereka lemparkan semua ke dalam sungai, ya, kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sebagian yang mereka tawan itu sambil berjalan dan menyatakan Wahabi kafir, Wahabi kafir. Bayangkan ini apa kelompok dari Hikmat Yam, dari Abdul Rabbi Rasul Sayyaf dan yang semacam mereka, kebencian mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berhasil tundukkan dan mereka kalahkan, apa yang terjadi di antara mereka? Mereka semuanya menginginkan riasah. Mereka menginginkan kedudukan dalam pemerintahan. Mereka menginginkan dunia. Sehingga ketika Rusia hancur, yang terjadi di antara mereka adalah pertempuran dan pertempuran saling bunuh-membunuh. Kelihatan, ternyata, ya, bahwa sesungguhnya mereka tidak bersatu. Mereka itu justru berpecah dan bercerai-berai. Ini ikhwan fillah azakumullah yang menyebabkan adalah hawa. Hawa nafsu. Nah, adapun siapa yang berada di atas kitabullah dan sunnah, mereka dipersatukan di atas iman. Ya, fa'allafa baina qulubikum, maka mereka ini yang dahulunya bertempur, berperang, maka Allah satukan hati-hati mereka. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan, sehingga kalian pun dengan kenikmatan Allah bersaudara di antara kalian. Inilah akhir dari kehidupan orang-orang mukmin, bahwa di saat mereka mukmin, menjadikan prinsip dan dasar mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah, berada di atas prinsip para ulama ushadat hadihil ummah, maka mereka pasti bersatu. Dan tidak ada yang menyebabkan mereka berpecah kecuali karena hawa. Karena hawa. Apakah karena dunia, ya, ataukah karena hawa nafsu mereka, ataukah karena syubhat yang dimasukkan ke kepala mereka. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nah, ya, jangan kita menyangka bahwa di sana ya, ada orang-orang yang mengatakan bahwa salaf sendiri berpecah, gitu. Ahlussunnah itu berpecah di antara mereka. Nana ini omongan kosong seperti ini. Ahlussunnah tidak pernah berpecah, walaupun mereka berselisih dalam perselisihan yang di sana yasuhu fil ikhtilaf, diperbolehkan seorang berselisih dalam permasalahan itu. Nanti insyaallah taala kita akan jelaskan ada tiga macam perselisihan. Dua di antara tiga macam perselisihan tersebut diperbolehkan seorang itu berselisih, boleh. Dan itu terjadi semenjak zaman para sahabat. Akan tetapi ada satu perselisihan yang tidak diperbolehkan seorang untuk toleris dengan perselisihan itu. Nah, ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Nah, adapun pernyataan yang mengatakan Ahlussunnah berselisih, ini batin. Ahlussunnah tidak pernah berselisih. Dimanapun mereka berada, di negara manapun mereka, di kampung manapun mereka, walaupun negara-negara mereka berjauhan, Ahlussunnah selalu berada di atas satu prinsip, ya, di atas satu akidah, di atas satu pegangan manhaj. Ini keadaan mereka. Sehingga kalau Ahlussunnah yang ada di ujung timur, kamu bertanya tentang prinsip-prinsip mereka, itu akan sama dengan Ahlussunnah yang ada di ujung barat, dimanapun mereka berada. Ini keadaan mereka semenjak dahulu. Nah, akan tetapi muncullah orang-orang yang mereka menyatakan diri sebagai Ahlussunnah untuk memecah belah di kalangan Ahlussunnah itu sendiri. Dan untuk mentalbis orang-orang awam, ya, sehingga mereka punya anggapan dan punya gambaran bahwa Ahlussunnah itu pecah. Ini keadaan mereka. Ya. Seperti contohnya sebagian mereka yang mengaku sebagai Ahlussunnah, Ihya Uttaraf Al-Kuwaiti. Ihya Uttaraf ini suatu lembaga yang pada asalnya bergerak di bidang yakni memberikan bantuan, ya, orang-orang muslimin yang mereka itu menyumbang kepada jumiyah ini, lalu mereka lah yang menyalurkan kemana-mana. Tapi mereka membawa fikrah, punya pemikiran sendiri. Datang ke satu tempat bukan hanya memberikan uang, tapi fikrah, yang akhirnya menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan Ahlussunnah secara zahir. Ya. Dalam artian mereka, karena mereka mengaku sebagai Ahlussunnah. Oleh karena itu berkata Al-Allamah Syekh Muqbil rahimahullahu taala, tidaklah datang Ihya'ut Turat di satu negara melainkan pasti di sana Ahlussunnah akan pecah. Maksudnya apa? Orang-orang sebagian mereka yang dahulu berada di atas Ahlussunnah, karena talbis dan syubhat mereka, akhirnya mereka menjauh dari Ahlussunnah dan mengikuti bid'ah. Di mana-mana, di Yaman, di Indonesia, di Britania, di Amerika, di setiap tempat kita melihat terjadinya orang-orang yang mulabbasu alaihim, yang mereka itu orang-orang yang ditalbis, yang tidak mengerti dan dimasuki oleh syubhat-syubhat, lalu kemudian terjadilah perpecahan. Dan ini walhamdulillah ada sebagian dari ustadz-ustadz mereka yang pernah bertemu dengan mereka yang akhirnya menyadari akan hal ini, ya, yang akhirnya menyadari akan hal ini bahwa sungguhnya yang menjadikan perpecahan di kalangan kaum muslimin, demikian pula di Indonesia, adalah disebabkan karena datangnya syubhat dan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan serta harta yang mereka berikan bantuan kepada sebagian orang, maka terjadilah perpecahan di kalangan mereka yang pada asalnya masalah bantuan, kemudian akhirnya timbullah fitnah, ya, bermacam-macam fitnah bid'ah, khawarij dan lain sebagainya. Nah, ini ikhwan fiddin azakumullah. Jadi kalau dikatakan Ahlussunnah, tidak mungkin mereka itu berpecah karena mereka di atas prinsip yang satu. Walamma waqa'a fi nafsi ba'dil ansar fi ghazwati Hunain ma waqa'a, dan tatkala terjadi sebagian orang-orang Ansar dalam perang Hunain, sebagian mereka ada yang sempat ragu dengan apa, dengan yakni sempat terjadi fitnah pada waktu itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka. Ya, sebagian dari para sahabat ada yang bangga dengan jumlah mereka pada waktu ketika terjadi Perang Hunain, yang mereka bangga dengan jumlah mereka yang semakin banyak, tapi justru mereka lalai dari sisi yang lain, ya, lalai dari keimanan mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka dengan firman-Nya, dengan perkataan beliau dan sabda beliau, wa kuntum mutafarriqina fajama'akumullahu bi. Dan kalian dahulu berpecah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalian dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jam berapa? 10:30. Naam. Fa'asha as-sahabatu fil qarni al-awwal fi qimmati al-majd wa 'asr al-izdihar wal-intisar. Maka hiduplah para sahabat pada kurun yang pertama. Mereka berada di atas kemuliaan dan mereka berada di masa kemakmuran dan mendapatkan pertolongan dari Allah. La syahna'a bainahum wala sababu. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Tidak ada dari mereka yang saling benci-membenci. Ala manhajin wahid. Di atas manhaj yang satu. Mujtami'in ghairu mutafarriqin. Mereka bersatu dan mereka tidak berpecah belah. Muttabi'in ghairu mubtadi'in. Mereka mengikuti Rasulullah SAW dan mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini para sahabat, ya. Kalau terjadi khilaf di antara mereka, kembali mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu mereka terus berada di atas persatuan. Di atas akidah mereka bersatu, di atas manhaj mereka bersatu. Tidak ada perselisihan dalam apa di antara mereka. Kecuali dalam perkara-perkara yang tentunya diperbolehkan dalam perkara tersebut adanya perselisihan dalam permasalahan fikih, dalam permasalahan furu'. Tapi dalam permasalahan usul prinsip tidak ada. Hah? Ada salah seorang yang terfitnah, Abu Hakam Al-Ma'ribi Mesri. Ini juga menyatakan bahwa di antara para sahabat, di kalangan para sahabat juga terjadi perselisihan dari mereka bahkan dalam permasalahan akidah. Ini batil. Ya. Ini ada salah seorang ahlul fitnah dari Yaman bernama Abu Hasan, itu menyatakan seperti itu, bahwa para sahabat pun berselisih sampai dalam perkara akidah. Ini salah. Ini suatu kebatilan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau sendiri telah menyebutkan secara nas dalam Majmu'ul Fatawa bahwa para sahabat dalam permasalahan akidah mereka bersatu, tidak ada perselisihan di antara mereka. Nah, maka para sahabat hidup dalam keadaan seperti ini. Hatta tuhfiyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tarakahum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Dan Rasulullah meninggalkan umat ini di atas kertas yang putih, di atas lembaran yang putih yang bersih, ya, yaitu sunnah Al-Qur'an dan sunnah. Lailuha kanahari, yang malamnya itu seperti siangnya, yakni terang. Ya, tidak membutuhkan lagi tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan. La yazigu anha illa halik, yang tidaklah menyimpang dari apa yang telah ditinggalkan Rasulullah itu melainkan dia akan binasa. Fa arada syaitan wa a'wanu ayyu'idul karrata. Maka syaitan dan para penolongnya itu menghendaki umat ini untuk kembali seperti dulu, yaitu apa? Berpecah kembali. Ini kehendak syaitan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mempersatukan mereka di atas iman, maka setelah meninggalnya Rasulullah, maka syaitan kembali bergerak dengan penolong-penolongnya dari kalangan jin dan syaitan untuk kembali menjadikan umat ini seperti zaman jahiliyah, yaitu perpecahan. Nah, walakinnahum ba'u bil fashal, akan tetapi sayang sekali mereka kembali dalam keadaan rugi, tidak mampu mereka. Faraja'u khasirina nadimin, maka mereka pun kembali dalam keadaan rugi dan menyesal. Fa mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adhala ba'du sahabat, menyebabkan lalainya sebagian dari kalangan para sahabat. Hatta qala ba'duhum, sampai sebagian dari mereka ada yang mengatakan lam yamut, Rasulullah tidak mati. Nah, ini waktu meninggalnya Rasulullah SAW, sebagian para sahabat mengingkari, termasuk diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. beliau mengingkari kalau Rasulullah SAW itu meninggal. Ya, ini tentunya suatu kelalaian yang namanya manusia akan menghadapi kematian walaupun dia seorang rasul. Maka tatkala sebagian para sahabat ini lalai, faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar pun datang dan menasihati, ya, dan beliau berkata di hadapan mereka, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, barang siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati, beliau telah meninggal, maka jangan kita menyembah Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamutu, tapi barang siapa yang menyembah Allah sesungguhnya Allah itu maha hidup dan Allah tidak pernah mati. Wa tala alaihim qaulahu ta'ala, lalu kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul dan telah berlalu seperti beliau rasul-rasul yang lain, ya, telah meninggal sebelumnya rasul-rasul yang lain. Yakni kalau beliau mati, tidak perlu kemudian kita mengingkari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau seorang manusia, terbatas umur beliau. Afa in mata au kutila, apakah di saat beliau mati ataukah beliau terbunuh, in salaftum ala aqabikum, kalian berbalik dan kemudian kalian murtad dari agama kalian. Wa man yanqalibu ala aqibai fala yadhurrullaha syai'a, barang siapa yang murtad dari agamanya sungguh dia tidak memberikan kemudaratan pada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Maka dengan pernyataan ini, para sahabat yang tadinya mengingkari kematian Rasulullah SAW, akhirnya mereka tersadarkan bahwa memang beliau adalah seorang manusia yang suatu saat akan menemui ajalnya. Fa'ad'ana sahabatu lil ayatil karimah, maka kemudian para sahabat pun memahami ayat tersebut. Fakana thamma khilafun akhar, ya. Kemudian setelah itu sempat terjadi pengingkaran, lalu kemudian setelah Abu Bakar membacakan ayat ini mereka bersatu kembali, ya. Itu dengan meninggalnya Rasulullah SAW sudah mulai syaitan untuk memecah belah di antara kaum muslim, bahkan para sahabat. Nah, akan tapi para sahabat kemudian mereka sadar dan syaitan tidak berhasil untuk memecah belah di antara mereka. Ini pas meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi lagi perselisihan yang lain. Ini juga syaitan andil dalam permasalahan ini. Kapan itu? Ketika terjadi perselisihan siapa yang akan menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikenal dengan peristiwa Saqifah Banu Sa'idah. Karena terjadinya di daerah itu yang namanya Saqifah Banu Sa'idah. Kata beliau, fakana sama khilafun apa? Di sana ada lagi perselisihan yang lain pas sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Saqifah Banu Sa'idah. Min kibalil Ansar, dari kalangan orang-orang Ansar. Fi ayya ja'ala lahum min amril khilafati syekh. Ketika meninggalnya Rasulullah, orang Ansar ini berkumpul di Saqifah. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan dari mereka sendiri ada khalifah. Dari mereka ada khalifah, dan dari Quraisy ada khalifah yang lain. Begitu. Maunya dari Ansar ada khalifah sendiri. Walakin ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin tidak menghendaki kecuali Abu Bakar yang menjadi khalifah pada waktu itu. Sehingga alhamdulillah kembali iblis dan para penolong-penolongnya, para syaitan, tidak berhasil memecah kaum muslimin dalam kejadian ini, ya. Fa sallamatil ansar radhiyallahu anhum al-amra li Quraisy. Akhirnya orang-orang Ansar pun menyerahkan perkara ini pada Quraisy, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-a'immatu min Quraisy. Imam itu, khalifah itu harus dari kalangan Quraisy. Akhirnya mereka menyerahkan. Dan mereka sepakat pada waktu itu khalifah diserahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala. Nah, dan ketika meninggalnya ketika Rasulullah dalam keadaan sekarat, di sana sudah ada isyarat, kan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Bakar sebagai imam pengganti beliau, ya, dalam salat. Dan imam dalam salat ini merupakan isyarat bahwa beliau adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal imamah kubra, dalam hal kepemimpinan negara. Nah, ini ikhwan fiddin azakumullah keadaannya. Orang-orang Syiah itu mereka hendak memutarbalikkan fakta. Sehingga mereka sebutkan dalam sejarah-sejarah mereka bahwa sesungguhnya Abu Bakar merampas khilafah Ali bin Abi Thalib zulman wa adwan, dengan kezaliman mereka. Disebutkan dalam sejarah-sejarah mereka. Jadi ada satu kitab ya, yang ini dinukilkan dari rujukan-rujukan Syiah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu judulnya kitab itu Dari Saqifah Sampai Imamah. Itu disebutkan perselisihan dan penukilannya semua dari kitab-kitab Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari milik Syiah. Ya. Jadi Tarikh At-Tabari itu ada dua. Hati-hati ya kawan. Tarikh At-Tabari ada dua. Ada At-Tabari Ahlus Sunnah. Ada At-Tabari Syiah. Pendusta. Ya. Nah, ini terkadang orang Syiah dengan kelicikan mereka, mereka ingin membuat kitab yang supaya Ahlus Sunnah menyangka itu rujukan mereka, padahal bukan. Tarikh At-Tabari dari kalangan Syiah. Itu mereka sebutkan bahwa ketika Rasulullah meninggal, Abu Ali bin Abi Thalib tidak ikutkan dalam hal pemilihan khilafah, padahal dia yang lebih berhak untuk memegang khilafah tersebut. Sehingga mereka berkumpul di apa Saqifah Banu Sa'idah, lalu mereka menetapkan sendiri bahwa Abu Bakar yang menjadi khalifah. Setelah itu kata Abu Bakar, mana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib di rumahnya mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka menggempur. Nah, ini dalam cerita mereka bahwa Abu Bakar memerintahkan pada para sahabat untuk menggempur rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka datang, Fatimah bintu Rasulullah dalam keadaan ketakutan, Rasulullah dalam rumahnya. Ali bin Abi Thalib juga demikian, dipaksa untuk keluar dan membaiat Abu Bakar. Ini kata-kata mereka. Ya. Lalu kemudian di cerita itu mereka menyatakan bahwa Umar bin Khattab mengancam, kalau kalian tidak keluar membaiat Abu Bakar, wahai Fatimah bintu Rasulullah, kalau kamu tidak keluar membaiat Abu Bakar, kami akan membakar rumahmu. Kurang aja. Ya, kisah dusta dari mereka. Lalu kemudian katanya bahwa mereka itu akhirnya terpaksa keluar kemudian membaiat Abu Bakar As-Siddiq kurhan, karena terpaksa. Ya, baik di zaman Umar bin Khattab, di zaman Uthman bin Affan, ya, katanya juga terpaksa. Ya, dusta. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, padahal pada waktu itu kesepakatan mereka termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, mereka sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau sendiri yang mengatakan bahwa sebaik-baik umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini keinginan dari syaitan dan para penolongnya untuk memecah belah kaum muslimin, tapi mereka kembali gagal. Walam yakumu bitasisi hizbin mu'aridatin walam khilafat wa thawarat, dan pada waktu itu tidak ada sama sekali penegakan partai-partai yang bertentangan dengan keinginan mereka, ya, dan tidak ada pula istilahnya apa pernyataan-pernyataan untuk membuat berbagai macam partai untuk kemudian diadakan intikhabat, pemilihan umum untuk memilih, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah musyawarah di antara mereka. Naam. Hatta kana fi ahli Utsman radhiyallahu anhu ba'dul khilafat qama bi itharatiha Abdullah bin Saba al-Yahudi rahimahullah, sampai ketika munculnya zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, maka kemudian muncullah orang-orang yang hendak memecah belah tubuh kaum muslimin, yaitu ketika munculnya Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang menyebarkan Syiah. Ya, jadi nenek moyang Syiah itu seorang yang bernama Abdullah bin Saba yang asalnya dari Yahudi, yang dia datang dan menyemburkan fitnah ke tengah-tengah kaum muslimin dengan alasan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Ahlul Bait, yang akhirnya sampai pada tingkat mereka menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu merupakan penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ali itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan itulah Ali bin Abi Thalib. Ini yang ekstrem dari mereka, termasuk Abdullah bin Saba. Sehingga pada waktu khilafah zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib mendengarkan mereka ini yang dulu bersikap terhadap keluarga Nabi SAW, mereka pun ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, ya, kecuali Abdullah bin Sabak yang berhasil lepas, yang berhasil lolos dan melepaskan diri kemudian lari ke tempat yang lain. Adapun para pengikutnya ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, bahkan dibakar oleh beliau. Orang-orang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah Tuhan. Nah, kana wara'aha maqtalu Utsman radhiyallahu anhu, yang kemudian di belakang ketika terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, washta'alat narul fitnah, mulailah muncul api fitnah tersebut. Dan ini memang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mulai fitnah itu muncul di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dan berhentinya zaman atau khilafah Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis kepada Hudzaifah bin Yaman, karena perlu kita tahu Hudzaifah ini terkenal sahabat yang banyak mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis fitnah. Sampai-sampai Umar beliau ketakutan, khawatir. Ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Hudzaifah hadis tentang nama-nama orang-orang munafik, tapi itu disembunyikan oleh Hudzaifah, beliau tidak sampaikan. Nama-nama orang munafik disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena Umar bin Khattab khawatir, ya, terhadap dirinya, jangan sampai saya termasuk orang munafik. Dia mendatangi Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, hasabbi Rasulullah SAW annani ahadun minal munafiqin. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan aku dalam daftar orang-orang munafik? Khawatir. Jadi Hudzaifah ini banyak mengetahui hadis tentang fitnah. Sehingga suatu ketika di zaman khilafahnya Umar bin Khattab, sebagian mereka dari kalangan para sahabat dan tabi'in sempat berkumpul bersama Umar. Lalu Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang menghafal hadis tentang fitnah? Kata Hudzaifah, saya. Kata Umar bin Khattab, memang kamulah yang pantas untuk mengabarkan kepada kami hadis-hadis tentang fitnah. Lalu kemudian kata Hudzaifah, yaitu fitnah seseorang terhadap fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa jarrihi tukafirha as-salatu wa shaumu shadaqah. Ketika seorang terfitnah sebabkan karena keluarganya, karena hartanya, karena tetangganya, itu bisa dihapuskan fitnah itu dengan sholat, berpuasa dan sedekah. Kata Umar bin Khattab, bukan itu yang aku inginkan. Tapi yang aku inginkan adalah al-fitnah allati tamuju kamaujil bahr. Yang aku inginkan adalah fitnah yang kamu sebutkan itu adalah fitnah yang bergelombang besar seperti gelombang yang ada di lautan, fitnah yang besar. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala ketika mendengarkan itu, beliau faham isyarat dari Umar bin Khattab bahwa yang dimaksud ini fitnah besar, fitnah yang berhubungan dengan umat seluruhnya. Kata Hudzaifah, laisa alaika ba'sun ya amirul mu'minin, adapun engkau wahai amirul mu'minin tidak mengapa, tidak mengapa dengan engkau dengan fitnah itu, tidak ada hubungannya dengan engkau. Lalu kata Umar bin Khattab, halil babu yuksar am yuftah, apakah pintu fitnah pada waktu itu dibuka dengan baik-baik ataukah dihancurkan? Kalau dibuka dengan baik-baik memungkinkan apa? Untuk ditutup kembali, ya kan, pintu fitnah itu. Ataukah dihancurkan? Kalau dihancurkan berarti apa? Tidak bisa diperbaiki lagi, sudah hancur begitu. Sehingga Umar bin Khattab bertanya, apakah pintu fitnah itu dihancurkan atau dibuka dengan baik-baik? Kata Hudzaifah bin Yaman, bal yuksa, bahkan dihancurkan pintu itu. Kata Umar, idzan la yughlaqu abadan, kalau begitu, kalau sudah dihancurkan tidak bisa lagi ditutup selama-lamanya. Yani fitnah itu akan muncul pada saat itu ketika pintu itu dihancurkan. Ya, sebagian tabi'in yang mendengarkan dialog antara Hudzaifah dengan Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, mereka tidak paham apa yang dimaksudkan di masalah pintu, ya. Sehingga di antara mereka ada yang ingin bertanya segan terhadap Hudzaifah. Maka ada salah seorang masyruk, salah seorang tabi pun bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, mal muradu bil bab, apa yang dimaksud dengan pintu itu wahai Hudzaifah? Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala an, al babu huwa Umar, yang dimaksud pintu itu adalah Umar, yaitu kematian Umar bin Khattab Maksudnya dengan kematiannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu menunjukkan bahwa pintu itu akan dihancurkan. Pintu fitnah mulai terbuka dan sulit untuk ditutup kembali. Tidak bisa ditutup. Perpecahan itu adalah satu sunnah, sunnatullah, telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah pintu tersebut dihancurkan, pintu fitnah itu, maka terbukalah fitnah mulai semenjak zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mulailah bermunculan berbagai macam fitnah, ketidaksenangan dengan pemerintah Utsman radhiyallahu taala anhu, berbagai macam tuduhan diberikan pada Utsman, celaan terhadap Utsman radhiyallahu taala anhu, yang beliau salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah SAW min ahli jannah, termasuk dari ahli surga. Akan tetapi kemudian akhir kehidupan beliau, yaitu sebagian orang-orang tidak senang ini, mereka membentuk pasukan untuk memberontak, maka mereka berhasil masuk ke istana Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan Utsman menghidupkan malam tersebut dengan Al-Qur'anul Karim, beliau membaca Al-Qur'an. Sebab Utsman ini di antara sifat beliau selalu menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Qur'an dan dengan salatul lail. Bahkan diriwayatkan dengan sanad yang sahih, beliau dari ba'dal isya sampai fajar melaksanakan satu sholat, satu rakaat sholat dan satu Al-Quran penuh habis dia dibaca oleh beliau. Satu rakaat, satu Quran habis. Subhanallah. Dalam sanad yang sahih disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Pada waktu itu di malam itu beliau menghabiskan, ya, malam-malam beliau dengan membaca Al-Quran. Lalu kemudian datanglah para pemberontak ini, kemudian berhasil masuki tempat Utsman dan akhirnya beliau pun terbunuh, ya, tertusuk dengan 9 tusukan. Naam, dalam keadaan mushaf itu berada di atas dada Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Istrinya mengatakan laqad qataltumu wa innahu la yuhyi lailata bil Qur'an. Sungguh kalian telah membunuh Utsman dalam keadaan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan Al-Qur'anul Karim. Pada saat itu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, fitnah semakin menyebar dan perpecahan terjadi di antara kaum muslimin. Naam. Ya, wasta'alat narul fitnah, semakin menyebarlah api fitnah itu. Wa taqatalal muslimuna fi ma bainahum, berhasillah siapa dalam untuk memecah belah kembali kaum muslimin, dan kaum muslimin pun saling perang memerangi di antara mereka. Kita ingat perang Jamal, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Selesai, terjadi perang berikutnya, apa itu? Perang Siffin, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan mereka para sahabat, ya, akhyar, sampai ketika sebagian dari kalangan para sahabat menghindari, dan mereka tidak mau ikut campur. Ya, di antaranya Abu Bakar, Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nufai bin Harith. Karena beliau mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sebagian tabi'i ingin datang dan ingin membela salah satu dari kelompok tersebut, kata Abu Bakar, jangan, kamu kembali ke rumahmu, jangan ikut campur terhadap urusan mereka. Ini fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna apa idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Apabila kaum muslimin mereka berkelahi, mereka saling bunuh-membunuh, yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya berada dalam neraka. Ini ancaman, sehingga sebagian mereka menghindari fitnah tersebut dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Adapun yang mereka masuk dalam kancah peperangan tersebut, kita menyatakan naskutu amma waqa bainahum. Salah satu dari manhaj Ahlussunnah Jamaah, kita diam, jangan membicarakan, ya, terhadap apa yang telah terjadi di antara mereka. Kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni para sahabat. Adapun dari kalangan pihak yang bersalah, sesungguhnya mereka telah beristihad. Adapun dari kalangan pihak yang benar, sesungguhnya mereka telah benar terhadap perbuatan mereka. Dan apa yang terjadi di antara mereka, pihak yang benar dan pihak yang salah, mereka seluruhnya melakukan amalan tersebut karena istihad mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid." Ya. Apabila seorang berijtihad, seorang hakim berijtihad lalu dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Adapun yang keliru dalam ijtihadnya, dia mendapatkan satu pahala. kita mengatakan para sahabat yang berada di pihak yang salah, mereka itu telah bersalah, tapi mereka salah karena ijtihad, dan mereka insyaallah taala diberikan satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbicara tentang keadaan mereka. Ini manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan para ulama mufan menjelas dengan keras orang-orang yang membicarakan apa yang terjadi di kalangan para sahabat tersebut. Ya, ada yang sampai muncullah Muawiyah radhiyallahu taala. Padahal Muawiyah radhiyallahu taala dalam beberapa hadis mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, itu adalah merupakan fitnah yang terjadi dan kita diam. Ya, kita diam terhadap fitnah yang terjadi di antara mereka. Hatta kanat al-khilafatu lil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Sampai kemudian datang khilafahnya Hasan bin Ali. Dari khilafah Hasan bin Ali ini, beliau menjadi khalifah setelah meninggalnya ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Beliau sempat bertahan menjadi khalifah beberapa bulan. Nah, kurang lebih sekitar 6 bulan beliau bertahan menjadi khalifah. Nah, maka pada waktu itu karena beliau melihat dua keadaan yang masih bertikai antara kubu Muawiyah Nabi Sufyan dan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, maka beliau sebagai seorang khalifah menginginkan yang terbaik untuk mereka. Menginginkan yang terbaik untuk umat tersebut, fatana zala bil amri li Muawiyah radhiyallahu anhu, sehingga beliau mempunyai kesepakatan dengan Muawiyah bahwa saya menyerahkan khilafah ini kepada engkau dengan syarat bahwa telah terjadi persatuan di antara mereka, sehingga dengan sebab Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala maka bersatulah kaum muslimin kembali pada waktu itu, sehingga dinamakan tahun itu sebagai Amul Jama'ah, tahun jama'ah, karena mereka kembali bersatu setelah terjadi perpecahan di antara mereka. Dan ini merupakan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih hidup, beliau mengatakan kepada Hasan bin Ali, beliau mengatakan innani hadza sayyid. Sesungguhnya anakku ini yaitu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, beliau seorang pemimpin. Ya, wa sayuslihu Allah azza wa jalla baina yadayhi baina ta'ifataini kabirataini minal muslimin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi dan akan mengislah, ya, mendamaikan melalui tangan beliau Hasan bin Ali antara dua kubu, dua kelompok yang kedua-duanya dari kalangan kaum muslimin. Dan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi setelah beliau rela untuk memberikan khilafah itu kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Lalu kata beliau, "Wala uridu an utila fi dzikri khilafat wal iftiraq allati hasalat bainal muslimin." Saya tidak ingin memanjang, ya, bercerita terlalu panjang menyebutkan perselisihan dan perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin, wa dhuhurul bid'ah, dan munculnya berbagai macam bid'ah. Fahadha babun wasi'un jiddan. Ini adalah merupakan perkara yang sangat luas sekali pembahasannya. Madhanuhu kutubut tarikh wa siyar wa ghairiha, yang tentunya tempatnya adalah kita kembali kepada kitab-kitab sejarah, kitab-kitab yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wa sami'tu syaikhana muqbilan hafizahullahu yaqul, dan aku telah mendengar syekh kami yaitu Syekh Muqbil rahimahullahu taala bahwa beliau mengatakan, lau akha muhsin adadal qatla minal muslimin bisababil fitani wal hurubi fima bainahum. Kalau kemudian seseorang berusaha untuk mencatat, menghitung, ya, jumlah orang-orang yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin dengan sebab fitnah dan peperangan yang terjadi di antara mereka, mundu asri sahabat, semenjak dari zamannya para sahabat, ila yaumina, sampai kepada hari kita hari ini, la wajadahu qariban min ushril ummah, dia akan mendapatkan jumlah orang-orang yang meninggal karena fitnah itu kurang lebih 1/10 dari umat ini. Subhanallah, alangkah banyaknya orang-orang yang terbunuh, ya tuan, dari kalangan kaum muslimin. Sebabnya apa? Fitnah. Ya, fitnah inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Fitnah inilah yang menyebabkan terjadinya malapetaka. Fitnah inilah yang menyebabkan terjadinya perceraiberainya kaum muslimin. Fitnatul hawa, fitnatul dunia, fitnatul syubhat wa syahwat. Wal iyadzu billah, na'udzu billahi minal fitan. kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, hadis dari Al-Mizdad bin Al-Aswad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan." Orang yang berbahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Beliau ucapkan ini 3 kali. Orang yang dijauhkan dari fitnah, mereka lah para orang berbahagia. Fitnah mal, fitnah harta, fitnah dunia, ya, fitnah syubhat, syahwat, hawa nafsu. Mereka yang berbahagia kalau dijauhkan dari perkara ini. Wala man kulliya fasabara fawah. Dan barang siapa yang diberikan ujian, berusaha untuk datangkan fitnah tersebut, tapi dia berusaha untuk menghindarkan diri dari fitnah itu dengan kesabaran dia, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, waqad dzakartu fi hadhihi al-wuraiqat ba'd al-adillati min al-kitab wa sunnah. Dan aku telah menyebutkan dalam beberapa lembaran kertas ini sebagian dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ala dzammil iftiraq, yang menjelaskan tentang tercelanya perpecahan tersebut, wal ikhtilaf wat tanazzuh, ya, dan tercelanya adanya perselisihan dan tanazzuh, perpecahan, percekcokan, wal hadd ala luzumil jamaah. Dan akan kami sebutkan dalil-dalil anjuran untuk kemudian kita berada di atas jamaah, ya, komitmen di atas Ahlussunnah wal Jamaah, istijabatan li talabi syekhina mukbil hafizahullah wa nuzulan inda raghbatih. Karena kami menulis kitab ini, kata beliau, menjawab keinginan dan permintaan dari syekh kami, yaitu Syekh Mukbil hafizahullah taala. Baik. Jam berapa? Sampai jam berapa? Hah? Tidak ada pertanyaan. Mungkin sebagiannya kita sisakan sebagian waktu untuk pertanyaan, mungkin ada dari ikhwah yang ingin bertanya, dan insya Allah lanjutan dari mukaddimah yang beliau sebutkan ini kita akan lanjutkan ba'dal asr, ya, jelas insya Allah. Nah, apakah Yazid Jawas, Yazid bin Abdul Qadir Jawas merupakan dai salafi, dan bagaimana hubungannya dengan Ihya Shirath dan Ikhwan Muslimun? Wallahu a'lam bissawab. Perkenaan tentang Yazid dan Abdul Qadir Jawas, beliau dahulu berada di atas satu jalan, di atas dakwah salafiyah, ya, bersama dengan yang lain. Demikian pula mereka bareng-bareng berada di atas dakwah salafiyah. Sebelum terjadi fitnah Ihya Shirath dan fitnah Sururiyah, maka mereka berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Nida yang sekarang ini mengelola Ma'had Ibnu Baz di Jogja, demikian pula Ahmad Faiz yang sekarang ini memegang Ma'had Al-Bukhari di Solo, yang juga yang memiliki majalah Sunnah, dan demikian pula yang lainnya, Ainur Rafiq Furqan yang mengelola Ma'had Al-Furqan di Gresik dan punya majalah Al-Furqan, tidak salah. Nah, mereka ini semuanya berada di atas satu jalan sama Ja'far Marfalik, yaitu dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan tentunya siapa yang berada di atas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka akan diberikan dakwah barokah dari dakwah mereka. Alhamdulillah wa bi ni'matillah. Ya, dan sebelum itu tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah untuk kemudian diberikan petunjuk di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah dan berlindung diri dari segala macam fitnah yang menyebabkan semakin jauhnya kita dari manhaj tersebut. Kemudian setelah itu mulailah muncul benih-benih, yang benih-benih itu menjadi penyebab terjadinya perpecahan di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi pada pengajian kita telah jelaskan bahwa sesungguhnya di antara salah satu penyebab terjadinya perpecahan di kalangan umat ketika munculnya orang-orang yang mereka menisbahkan pada Ahlussunnah, lalu kemudian mereka membawa fitrah dan mereka dengan alasan bantuan sana sini ya, dan datang satu tempat yang akhirnya perpecahan terjadi di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita sebut tadi di antaranya adalah ya Turab yang pusatnya di Kuwait. Di mana dia berada maka di situ akan muncul perpecahan. Termasuk juga di Indonesia. Ketika mulai itu muncul fitnah Abdurrahmaniyah, yaitu fitnah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan Ihya'ut Turabnya, maka mulailah disemburkan fitnah itu ke Indonesia dengan dikirimkannya bantuan-bantuan ke berbagai madrasah-madrasah dan berbagai tempat-tempat yang pada ikatnya tempat-tempat itu bukan di atas dakwah salafiyah, tapi dia terus mengaku bahwa mereka itu berada di atas dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah. Jadi mereka ini datang dan memberikan bantuan dengan alasan bahwa mereka bantu itu Ahlussunnah. Itu mereka sendiri yang mengklaim bahwa semua yang mereka bantu, tidak ada yang mereka bantu kecuali Ahlussunnah. Sehingga ini semakin mengaburkan Ahlussunnah Jamaah itu sendiri. Nah, dan para bantuan itu diberikan pada yayasan-yayasan menurut mereka Ahlussunnah, padahal pada akhirnya adalah yayasan Hizbiyah. Ya, mungkin kita bisa beri contoh salah satunya Darul Istiqomah. Ya, Darul Istiqomah ini salah satu pondok pesantren yang juga besar. Ya, mungkin kalau yang tinggal di Makassar tahu pondok ini, yang pusatnya di daerah Macopak di Sulawesi Selatan. Yang pondok ini, la bila syakin wala raib, pondok yang sama sekali, ya, kita yakini jauh sekali dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, jauh sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun pencerminan mereka merupakan cermin Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada sama sekali. Bagi orang yang mengetahui secara global saja pondok ini, mereka akan tahu bahwa manhaj mereka bukan manhaj Ahlussunnah. Mereka itu manhaj aqlan, akal, Mu'tazilah. Ya. Kemudian ya, yang akhir-akhir ini lebih didominasi oleh manhaj al-Ikhwanul Muslimun. Bahkan ada keluar buku dari salah satu anak dari pendiri yayasan tersebut yang bernama Mudzakir, seorang Ikhwanul Muslimin keluaran Muhammad bin Saud, ya. Orang ini membuat manhaj dari pondok pesantrennya itu, yang manhajnya itu di sana ada disebutkan diwajibkannya bai'at ya kepada para pengikutnya, harus bai'at para pemimpin ya, gerakan-gerakannya gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah ini Ikhwan Fillah Azzaqallah. Kata mereka manhaj kami manhaj ittiba. Betul. Manhaj ittiba. Ittiba ke mana? Ittiba kepada pemimpin maksudnya, bukan ittiba kepada Rasulullah. Bukan mengikuti Rasulullah, mengikuti pemimpin. Apa yang dikatakan pemimpin kepada mereka, itulah yang kami ucapkan karena kami ini ibaratnya orang-orang awam yang tidak bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka karena keawaman kami, kita harus mengikuti pemimpin yang sudah paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Ini masyhur di kalangan mereka. Nah, akhlak jauh dari Sunnah Jamaah. Ini dibantu dengan dana besar-besaran dari Ihya'ut Turab, Kuwait. dibangun ya apa? Tahfiz, tahfiz Al-Qur'an, dan dibangun juga dari tanah mereka rumah sakit bersalin. Semisal. Nah, ini yang mereka katakan salaf. Ahlus Sunnah Jamaah mengkaburkan Ahlus Sunnah Jamaah. Sehingga pada tahun 1995 mulailah timbul fitnah tersebut. Semakin terkaburkannya orang-orang yang mereka itu mengaku sebagai Ahlus Sunnah padahal mereka itu bukan dari kalangan Ahlus Sunnah Jamaah. Yusuf Utsman Ba'isa ketika mulai mendapatkan bantuan dari Ihya Uttarat, pada waktu itu dia sebagai pemimpin di Pondok Al-Irsyad mulai membela Sururiya, ya, mulai membela Salman Al-Auda, mulai membela Safar Al-Hawali yang mereka ini mempunyai pemikiran-pemikiran khawarij. Pemikiran khawarij. Ya. Sampai akhirnya Syekh bin Baz sendiri memerintahkan mereka untuk ditangkap demi kemaslahatan umat. Ya, ini dibela-bela oleh mereka. Kemudian semakin besarnya fitnah itu ketika datangnya salah seorang pentolan mereka, ya, dari Mesir yang bernama Syarif Fuad Hazza, ya, yang kebetulan anak termasuk orang terfitnah bersama mereka pada waktu itu, ya, dan sempat belajar dari Syarif, mengetahui hujah-hujahnya, pembelaannya pada Salman, Safar Al-Hawali, nah, ya, kepada Abdurrahman Abdul Khalid, kepada Abdullah Syabat, dan yang semisal mereka. Ini kita bela-bela waktu itu. Bayangkan. Ini sudah fitnah. Dan mencaci maki dakwah Ahlus Sunnah Jamaah yang pada waktu itu dipelopori oleh Ja'far Umar Thalib. Yang pada waktu itu Masya Allah beliau gigih dalam mempertahankan sunnah. Ya. Dan jauh dari perbuatan bid'ah, fitnah. Nah. Kemudian akhirnya setelah itu muncul lagi satu demi satu mulai bermunculan tokoh-tokoh fitnah itu disusul oleh Ainur Rafiq. Ainur Rafiq ini orang ya taunya pokoknya terima bantuan dari mana saja yang penting kaya, yang penting fulusnya banyak, ya, bil fulus kulusnya yang tembus, ya kan, dengan fulus semuanya bisa tembus, bil fulus mulus, ya, wah dari mana-mana sumbangan itu ambil sana tidak. Ainur Rafiq mulai muncul, ya, pada waktu itu anak sudah mulai yakni anak berangkat ke Yaman dan kemudian alhamdulillah sana terjadi dialog dan kita semakin mengerti tentang manhaj Sururiya dan manhaj Sayyid Qutb. Nah, bermunculan lagi ahlul fitan semakin bertambah pada waktu itu. Di antara orang-orang yang terkena fitnah ini muncullah Yazid Abdul Qadir Jawwaj yang pada waktu sebelumnya, ya, dia berusaha untuk menyembunyikan bid'ahnya tersebut, akan tetapi mahma yakum inda mri'in min khaliqatin wa in qalaha taqfa 'ala an-nasi tu'lami, ya, bagaimanapun seseorang mereka berusaha menyembunyikan tabiatnya, suatu saat akan diketahui. Nah, suatu saat akan diketahui. Man kata ma'alaina bid'ata lam taqfa alaina ulfat. Barang siapa yang mau menyembunyikan bid'ahnya, tidak akan sama bagi kita dia itu senangnya dengan siapa. Mulai muncul perkataan-perkataan yang jawab sekitar perselisihan yang terjadi antara dalam hal itu Ahlus Sunnah Jamaah yang buat dipelopori oleh Ja'far Umar Thalib dengan orang-orang yang mengusir mereka dari kalangan As-Sururiya, Qutbiya, ya, Ihya Uttarat. Nah, mulai muncul. Di antara perkataan dia, ketika dia mengatakan tidak boleh mentahzir kecuali ulama. Nah, perkataannya. Artinya apa? Kita sebagai seorang penuntut ilmu sudah jangan mentahzir sana sini lah. Waktu itu kan gencar-gencarnya Ja'far Umar Thalib mentahzir fulan karena dia Qutbi, punya hubungan dengan Ihya Uttarat, ditahzir. Nah, muncul dia di Jawa, kelihatan belangnya. Mengatakan tidak boleh mentahzir kecuali ulama. Nah. Maksudnya apa? Apa yang ditahzir selama ini oleh Ja'far salah. Tidak boleh. Nah, mulai bermunculan Yazid Jawas. Ya, dan ada perkataan-perkataan yang lain lagi yang anda kurang hafal. Ya, tentunya anda waktu itu sudah berada di Yaman. Ya, dan dia sebagai ikhwat masih berada di Indonesia. sama-sama lebih mengerti tentang orang ini. Perkataannya ini ditanyakan pada para masyayikh. Tanyakan pada Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, yang beliau sekarang menggantikan kedudukan Syekh Mughbil di ma'had beliau. Ketika ditanyakan permasalahan apakah betul tidak boleh mentahdir kecuali ulama, maka beliau berbicara dengan kelas, ya, dan mentahdir orang yang seperti ini. Orang-orang mengucapkan ucapan-ucapan ini, mereka menginginkan agar kemudian kita bersatu, ya, dalam hal kesalahan pun kita bersatu. Nata'awanu fima tafaqna alaihi wa na'taliru ba'duna ba'dan fima tarafna fi manhaj Hasan al-Banna. Ya, kita bersatu dalam hal yang kita sepakati. Kalau ada yang kita perselisihkan, enggak usahlah kita saling tahdir-mentahdir. Ya, sudah kita saling maaf-maafkanlah. Kan semuanya mengaku ahli sunnah. Ya, siapa saya mengaku ahli sunnah, sudahlah dia teman kita. Jangan mentahdir. Mulai muncul. Ya, bilang orang ini. Akhirnya kemudian terjadi fitnah. Dia semakin dekat dengan Ihya'ut Turats, ya, bahkan semakin dekat dengan As-Sofwa dan orang-orang yang berada di dalamnya. Maka semakin jauh dia dengan sunnah. Nah, ya, akhirnya kemudian kita melihat hubungan mereka dengan Ihya'ut Turats menjadikan mereka semakin jauh dari kebenaran. Bahkan sempat mengisi daurah, ya, dengan biaya dari Ihya'ut Turats yang diselenggarakan oleh Ihya'ut Turats, ya, dijawab mengisi daurah dengan seorang ikhwani mudzakkir yang kita sebutkan tadi. Mengisi daurah bareng. Nah, mengisi daurah bareng. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis Abu Hurairah, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Bahwa seorang itu berada di atas agama temannya, ya, maka silakan lihat dengan siapa dia berteman. Kata salah seorang penyair, anil mar'i fala tas'al wasal an qarini fa kullu qarinin bil muqaran yaqdi. Tentang seorang jangan kamu tanya siapa dia, tapi tanya siapa temannya, dia berteman dengan siapa, maka setiap orang dia pasti mengikuti dengan siapa dia berteman. Nah, kemudian semakin yang menunjukkan belang orang ini kebenciannya terhadap murid-murid Syekh Mughbil yang mereka belajar dari Yaman. Bencinya orang ini. Ya, benci bukan. Sehingga kalau ada orang yang condong kepada mereka, apa kata Yazid? Oh, kamu sudah mulai terpengaruh dengan anak-anak Yaman. Sudah dia. Oh, kamu sudah mulai terpengaruh dengan pemikiran anak-anak Yaman. Ya, ketika ada orang yang mulai mengenal al-haq dan mulai mempelajari bahwa memang sebab perpecahan ini sebabkan karena mereka. Nah, bahkan terakhir ini, ya, ada tafsir, terjemahan tafsir Mukhtasar Ibn Katsir yang keluar, yang penerjemahnya itu Farid Uqba. Farid Uqba ini salah seorang MII, ya, punya jamaah yang 11, yang model-model Abu Bakar Ba'asyir dan yang semisalnya. Nah, Farid Uqba ini, tapi orang ini pandai sekali bermain di hadapan Salafiyin, Ahlus Sunnah. Kalau di hadapan Ahlus Sunnah, seakan-akan orang ini sunni. Nah, tapi orang ini, ya, kedoknya diketahui oleh teman-teman. Kemudian juga salah satu penerjemahnya Hidayat Nur Wahid. Siapa itu Hidayat Nur Wahid? Hah? Presiden atau sekretaris? Presiden PK kan? Iya. Presiden PK, FDIUN MUKTARIK. Kemudian salah satu penerjemah yang bersama mereka, Yazid Jawad. Nah, ini teman-teman, mereka dalam hal penerjemah diingkari oleh teman-teman. Nah, mereka mengatakan, kamu sudah terpengaruh dengan anak-anak Yaman. Ya, kata mereka, subhanallah. Semakin kelihatan, ya, semakin jauh, ikhwan. Nah, ini ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian ada orang-orang berusaha untuk menyatakan bahwa orang ini kan juga belajar dan mereka mendatangkan ulama ahli sunnah dari Urdun, Syekh-Syekh Urdun, murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita mengatakan afidahumullah, mereka ini murid-murid Syekh Al-Albani, Syekh Salim Al-Hilali, Syekh Ali Hasan, Syekh Muhammad Musa Nasr, Syekh Masyur Hasan Salman. mereka adalah murid-murid senior dari murid-muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dan mereka adalah seorang ahlu sunnah yang gigih dalam mempertahankan sunnah. Akan tetapi mereka tidak mengetahui kondisi orang-orang yang mengambil mereka. Ya, mereka tidak tahu kondisi orang-orang yang mendatangkan mereka sehingga mereka menghukumi secara zahir mereka adalah ahlu sunnah. Nah, mereka adalah ahlu sunnah. Bahkan Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, beliau sempat membuat syair memberikan pujian kepada mereka ini, kepada Mudir Al-Irsyad Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Tamimi, memberikan pujian kepada Khalid Bawazir, seorang hizbi Tariq Al-Irsyad, ya, dan yang semisal mereka dipuji-puji. Nah, demikian pula Syekh Salim Al-Hilal. Nah, ini pada awal tuh kedatangan mereka awal-awal dahulu. Nah, tapi kemudian ketika mulailah ya, orang-orang yang hadir sebagai mereka mulai memahami permasalahan, ya, di antara mereka ada yang mau rujuk kepada kebenaran dan meninggalkan kejadian tersebut, ya, mereka inilah yang mempertanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang yayasan, ya, tentang muassasah, ditanyakan tentang yayasan Darul Haramain, ditanyakan tentang Hiyaturat, ditanyakan tentang As-Sofwa. Dan Syekh Salim Al-Hilali mengatakan, adapun As-Sofwa saya tidak tahu, ya, karena memang di Indonesia. Adapun yayasan Al-Haramain dan yayasan Hiyaturat, saya meyakini bahwa keduanya adalah yayasan Hizbiyah. Ini mereka dengarkan. Di hadapan mereka, para masyayikh ini berbicara. Tapi mereka menutup, ya, tidak ingin menyebarkan ini, fatwa ini. Ya. Sudah ditekan oleh sebagian, harus dimasukkan dalam majalah. Kalian, kalau memang kalian betul-betul rujuk, kalian harus masukkan dalam majalah. Sampai sekarang belum dimasukkan dalam majalah mereka. Ya, jadi yang mereka sebarkan itu bahwa kami juga belajar dari masyayikh salafiyin. Iya, tapi giliran di sana ada perkataan yang menghantam mereka, yaitu mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan, mereka tidak mau sebarkan. Nah, kemudian yayasan As-Sofwa, walaupun tidak ada dalam fatwa itu, ketika dijelaskan setelah itu, ya, tentang yayasan As-Sofwa, kemudian Syekh Salim Al-Hilali menyatakan, kalau begitu saya meyakini ini adalah yayasan Hizbiyah. Tapi Yazid Jawas tetap masih bersama mereka, ya, bersama Ad-Duratiyun, bekerja sama dengan Hiyaturat, bekerja sama dengan As-Sofwa, yayasan yang telah dinyatakan oleh mereka sebagai yayasan Hizbiyah. Ya, ini keadaannya ikhwan fiddin azakumullah. Ya. Nah, sehingga pada waktu itu, ya, ini cerita ini diceritakan langsung dengan orang yang mengikuti kedatangan para masyayikh pada waktu itu yang dari Urdun. Mereka mengikuti terus perkembangan tersebut dan pada akhirnya kedatangan mereka yang ketiga waktu itu di Malang, isi di Malang, di Surabaya, kemudian di Lombok. Mereka ini orang-orang yang mau yang berlepas diri dari Hiyaturat dan yang semacamnya, karena mereka ini yang mengundang para masyayikh tersebut. Sebagian mereka, ya, diantaranya Al-Hakim Yunus, itu kemudian membuat poin-poin yang menunjukkan penyimpangan-penyimpangan mereka dan ingin tahakum untuk menjadikan para masyayikh itu sebagai hakim. Ya, akhirnya mereka minta, ayo kita datang dan duduk di hadapan para masyayikh, kita melihat mana yang hak dan mana yang berada di atas yang batil. Tapi apa perkataan mereka ini? Ainur Wafiq dan yang semacamnya. Ah, asyghar la yatakallamuna fil kibar. Ah, orang-orang yang kecil, ya, jangan berbicara pada ustaz-ustaz senior. Ya. Kalau yang junior ini, ya, kalian yang junior, yaitu ya yang masih muda-muda gitu. Jangan berbicara, jangan mengkritik yang kibar. Yang kibar itu siapa maksudnya? Yaitu Ainur Wafiq, Yusuf Jawas, Abu Nida, jangan dibicarakan itu. Ya, jangan suka ngeritik orang-orang yang tua. Jangan mengkritik para senior. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah keadaan mereka. Sehingga waktu itu, ya, karena mereka juga enggan untuk tahakum di hadapan para masyayikh, akhirnya tidak terjadi. Hal tersebut yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai Hizbiyah dan sekitar Hizbiyah tersebut, yang akhirnya tetap mereka ini berada di atas Hizbiyah mereka, ya, dan hubungan mereka dengan Hiyaturat pun tetap lancar dan tetap melekat. Nah, maka jangan kita tertipu dengan berbagai macam slogan-slogan ahlu sunnah, kami juga ahlu sunnah, ustadz senior, ya, ustaz senior, jangan yang seperti itu ya kawan. Akan tetapi hendaklah kita mengikuti kebenaran. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba i'rifil haqqa ta'rif ahla. Bahwa kebenaran itu itulah yang lebih berhak untuk diikuti. Kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui siapa orang-orang berada di atas kebenaran tersebut. Ini ikhwan fillah rahimakumullah yang ana ketahui tentang Yazid, Jawas dan teman-temannya. Adapun seperti Abu Nida ya, dan kemudian Yusuf Utsman Ba'isa, na'am, maka kedua orang ini pun ya cukuplah kita menukilkan perkataan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Kita tidak perlu terlalu panjang karena kesempatannya terlalu banyak ya, tapi cukup kita menukil perkataan Syekh Muqbil ketika waktu itu kita di Yaman ya, beberapa ikhwan mereka kumpul lalu kemudian menanyakan keadaan mereka ini dengan data-data yang jelas dari kaset, dari tulisan, perkataan-perkataan dia seperti ini ya. Abu Nida berkata seperti ini ya Syekh, disebutkan perkataannya. Lalu kemudian apakah dengan perkataan ini bisa kita menghukumi orang ini ahlul bid'ah? Kata saya, orang ini hizbi. Kata saya, na'am hizbi. Orang ini hizbi. Lalu bertanya lagi, ya, apakah boleh ikhwan-ikhwan untuk mentahrir, memberikan pernyataan dari orang ini? Kata Syekh Mubil, na'am wa ana ma'ahu. Iya, dan saya bersama dia. Orang-orang mentahrir. Ditanya tentang Yusuf Ba'isa juga demikian. Apakah dengan perkataan ini cukup untuk kita menyatakan dia hizbi? Kata Syekh, na'am hizbi. Apakah dengan pernyataan ini boleh kita memberikan pernyataan dari umat, dari bahayanya orang ini? Na'am, berikan pernyataan pada umat. Ini. Wa'alaikumsalam. Jadi siapapun, kita mengenal mereka dengan kebenaran. Ketika seorang menyimpang, maka kita pun mengukur mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun dari mereka menyimpang, apakah orang yang paling kita sayang, apakah orang yang punya jasa besar terhadap kita, di saat dia menyimpang, maka tidak ada perkataan kecuali Al-Wala' wal-Bara' illa. Al-Wala' bara' karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara Ja'far Umar Talib, yang dahulu kita mengenal beliau mempunyai jasa yang besar terhadap sebagian besar dari Ahlu Sunnah Jamaah dengan jasa beliau dalam mempertahankan sunnah. Tapi ketika kita melihat penyimpangan pada akhir-akhir ini, pergaulan dia dengan para politikus, dengan dari kalangan Ahlul Bid'ah pula, sehingga sedikit demi sedikit sikrah pun berubah, sehingga pun kita meninggalkannya karena terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Ja'far Umar Talib dan begitu pula yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya kira insyaallah cukup ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini insyaallah taala, dan kita lanjutkan nanti ba'dal asr. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.